Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan insyaAllah pelajaran kita membaca kitab Ithaful Qari Ta'liqat ala syarhi sunnah lil imam al-Barbahari rahimahullah. Qala al-imam al-Barbahari rahimahullah, ad-din innama ja'a min kibalillahi azza wa jal. Agama ini hanyalah agama yang datang dari sisi Allah azza wa jal. Judul ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Adapun di kitab Matan Syarh Sunnah maka tidak dicantumkan judul ini. Yaitu bahwasannya agama itu adalah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dikarang-karang oleh manusia. Bukan yang diada-adakan oleh manusia. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa'alam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna dina innama ja'a min qibalillah. Sesungguhnya hakikat daripada agama itu adalah ajaran yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Bukan diletakkan, bukan dibangun di atas akal-akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Ya. Wa ilmuhu min indillah. Ilmu agama itu adalah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa inda rasulih, atau yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, jadi kalau yang tidak ada dalilnya dari Alkitab, tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasul, maka itu bukan agama. Fala tattabi syai'an bihawaka. Jangan engkau mengikuti satu perkara karena hawa nafsumu. Ya. Jangan karena hawa nafsu, tapi harus dengan dalil. Engkau mengikuti harus dengan dalil. Tidak boleh, wah ini kebanyakan orang begini kok. Wah ini sana Ustadz Fulan demikian. Ya, jangan diikuti. Kalau di situ tidak ada dalilnya. Kalau di situ tidak ada tuntunannya. Fatamruqu minad din fatakhruju minal islam. Karena kalau engkau lebih mengikuti hawa nafsu dalam beragama, engkau akan meluncur dari agama. Ya, melesat meninggalkan agama dan engkau bisa keluar dari Islam. Masya Allah. Ketika beragama berdasarkan hawa nafsu. Beragama tidak mengikuti yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Maka seorang akan bisa keluar dari Islam. Fa'innahu la hujjah talak. Maka sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu. Engkau tidak punya hujjah. Mana dalilnya? Cuma hawa nafsu. Mana dalilnya? Oh ini Syekh Fulan atau Ustadz Fulan bilang begini. Ketika dicek, tidak ada dasarnya dari Alkitab wa Sunnah. Ya. Faqad bayyana Rasulullah alaihi salatu wasallam li ummatihi sunnatan. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menerangkan untuk umat ini sunnah ini. Wa awdhaha li ashabihi, dan telah menjelaskannya kepada para sahabat beliau. Jadi sunnah ajaran Islam semua sudah Rasulullah alaihi salatu wasallam jelaskan. Ya, kepada para sahabat. Wahumul jama'atu, dan para sahabat itu adalah jama'ah. Wahumus sawadul a'wam, mereka adalah golongan yang terbanyak. Ahlu sunnah, generasi pertama. Yang di sana, di zaman para sahabat, belum muncul yang namanya hawa nafsu dalam beragama, kebid'ahan dalam menjalankan agama. Agama Islam masih murni. Ya. Wasawadul a'zam al-haq. Sementara sawadul a'zam itu adalah al-haq wa ahluhu, kebenaran dan juga pengikut kebenaran. Ya, dan ini para sahabat. Kalau mau dibilang sawadul a'zam, jamaah yang paling besar. Ya. Maka mereka adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka keutamaannya begitu banyaknya. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang Islam. Faman khalafa ashabar Rasulillah alaihi salatu wasallam fi syai'in min amriddin faqad kafara. Maka barang siapa yang menyelisih para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam satu urusan agama, maka sungguh dia telah berbuat kufur. Ya, nanti di pertemuan atau di bab belakang makna kufur di sini akan dibahas bismillahi taala. Yang jelas kita kembali ke judul, hakikat daripada agama itu adalah yang datang dari sisi Allah azza wa jalla, yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ad-din innama ja'a min indillah, kata Syekh Shalal Fauzan, agama Islam itu adalah yang datang dari si Allah. Ya, berarti kalau yang datang dari manusia itu bukan agama. Ya, contohnya peringatan Maulid. Maulid sebenarnya siapa yang bikin pertama kali? Ternyata itu adalah Bani Fatimiyun. Ya, orang-orang Syiah. Sudah jauh dari generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan mereka itu mengada-adakan sesuatu yang para sahabat tidak pernah lakukan. Sehingga kalau mau ditelisik, itu bukan agama. Kenapa? Karena innamad-din ja'a min indillah. Agama itu adalah yang datang dari sisi Allah azza wa jalla. Ya, fahuwallazi syara'ad-dina subhanahu. Dialah Allah semata yang berhak membuat syariat. Falaisa li ahadin an yusyri'a dinan lam ya'zam billah. Enggak boleh siapapun membuat syariat baru. Membuat syariat yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah azza wajalla. Dalam surat As-Sura ayat 21. Allah azza wajalla menyatakan am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Allah azza wajalla bertanya, am lahum syuraka, apakah mereka ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah, yang mana sekutu-sekutu tersebut, Tuhan-Tuhan tersebut membuat syariat baru. Membuat apa? Syariat bid'ah dalam agama ini. Malam ya'zam bihillah, yang tidak Allah izinkan dengannya. Karena agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Maka Allah tidak mengizinkan tambahan apapun yang dimasukkan ke dalam syariat Islam. Allah tidak mengizinkan untuk disusupkan sesuatu yang baru, yang tidak ada dasarnya, yang dibikin-bikin oleh manusia. Dan di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu ya dalam membuat syariat. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan perkara ini, mereka membuat syariat. Maka berarti mereka telah membuat tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini diantara bentuk bahaya bid'ah. Ya, seolah-olah dia ingin membuat tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena yang mensyariatkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun sekedar menyampaikan. Nabi alaihi salatu wasallam ya, itu sekedar menyampaikan apa yang datang dari si Allah Azza wa Jalla. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah tugasmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan dengan jelas kepada mereka. Sehingga Nabi pun tidak pernah mengada-ada dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekedar menyampaikan dengan amanah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Loh kok muncul generasi belakangan? Muncul manusia belakangan mengada-ada syariat baru. Ya, maka dikatakan sini am lahum syuraka. Apakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu? Hadza istingkarun wa tahdzirun. Kata Syekh Abdullah, ini pengingkaran dari Allah dan tahdzir, peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka-mereka yang berbuat bid'ah. Ya, peringatan yang keras. Ya. Tatkala mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak pernah izinkan. Hadin huwa ma syara'ahu Allah, maka agama itu adalah yang Allah syariatkan. Wa ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang disampaikan oleh Muhammad rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa din alladhi qala Allah jalla wa ala fihi. Inilah agama yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minaddin ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilai. Dia Allah telah mensyariatkan buat kalian agama sebagaimana apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan juga apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Yang ini yang disebutkan dengan ulul azmi minar rusul. Ya. An aqimud dina, hendaknya kalian menegakkan agama. Wa la tatafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah dalam agama. Masya Allah, ayat ini begitu apa? Jelas. Yang membuat syariat hanya Allah. Manusia hanya menerima dan mengamalkan. Manusia enggak berhak untuk mengada-ada. Manusia enggak berhak untuk membuat syariat baru. Ya. Tapi yang kayak gini banyak orang enggak paham. Ya, banyak orang tidak paham. Sehingga sekarang kita banyak mendapati manusia yang membuat syariat-syariat baru. Yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya, padahal syara'a lakum minaddin. Dialah Allah yang mensyariatkan buat kalian dari agama ini. Hadza huwa syari'atul anbiya khususan wa ha'ula'il khamsah ulul azmi. Inilah syariat para nabi, khususnya syariat Nabi yang lima, Rasul yang lima, yang disebut ulul azmi. Hadza dinuhum. Ini agamanya, ulul azmi. Siapa saja tadi? Ibrahim. Nuh dulu. Terus Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini yang dikatakan ulul azmi, orang-orang yang punya keteguhan hati yang cobaannya sangat berat. Rasul-rasul yang ya jajaran teratas ini ulul azmi minar rusul. Ya, karena cobaannya begitu berat. Perjuangan mereka Masya Allah. Ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, alaihimussalatu wassalam. Lah, hadza dinuhum, agama mereka itu semuanya dari sisi Allah. Mereka enggak mengkarang-karang agama. Ya, mereka tidak mengada-ada satu agama. Barakallahu fikum. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu halak wa dhalla. Barang siapa yang menentang agama ini, menyelisihi agama ini, maka dia akan binasa dan tersesat. Na'udzubillah. Ya ikhwah, yang namanya kebid'ahan itu perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bukan hal sepele. Bukan hal yang dianggap remeh. Barang siapa menyelisihinya bisa binasa. Ya. Qala wa huwa mabniun ala tauhidillah, dan agama ini, agamanya mereka ulul azmi minar rusul, itu dibangun di atas tauhidullah, mentauhidkan Allah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, sekarang ini yang banyak salah satu bentuk kebid'ahan yang sangat berbahaya adalah bid'ah dalam hal ketauhidan. Ya. Bid'ah dalam hal ketauhidan. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menyembah Allah semata, wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan selain Allah, ya ternyata banyak orang beribadah kepada selain Allah. Ya. Apa sih hakikat makna ibadah ya, ikhwah? Hakikat makna ibadah itu adalah ada unsur ta'zim, tazallul, merendahkan diri, ya, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya yang ma'ruf di tempat kita, kalau lewat di Wentira sana. Ada orang singgah naruh satu telur, ini telur. Kenapa? Ada ta'zim. Ada pengagungan terhadap Wentira. Kenapa Wentira itu katanya sakti, daerah yang sangat keramat, harus kita muliakan, harus kita takuti. Ya, Masya Allah. Sehingga sebagian mereka kalau lewat minimalnya klakson. Atau minimalnya ada rasa takut. Ta'zim, mengagungkan, merendahkan diri. Ini sudah ibadah dan ini sudah kesyirikan. Ya, sampai dia mempersembahkan sebutir telur. Ya. Atau kadang subhanallah, kok adanya cuma apa? Rokok, buang rokok di samsu satu biji. Ada jinnya merokok mungkin. Ya subhanallah, itu namanya ta'zim kepada selain Allah. Mempersembahkan sesajen kepada selain Allah. Dan ini banyak. Ini kebid'ahan yang sudah pada tingkatan syirik. Yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, dan ini bid'ah yang paling jelek, paling berbahaya. Bid'ah dalam kesyirikan. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan begitu. Allah Azza wa Jalla tidak pernah perintahkan begitu. Ya. Sehingga apa? Itu bukan bagian dari agama. Ya, atau yang lebih parah juga dari itu, ketika hasil tangkapan laut sudah mulai kurang kalau di pantai selatan, mereka punya mitos ada Nyai Roro Kidul. Ya, Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Yang diyakini penjaga pantai selatan itu luar biasa. Putri yang sangat cantik, tapi juga sangat sakti. Sehingga ketika tangkapan hasil laut sudah mulai kurang, mereka bikin sedekah laut. Kalimat sedekah bagus apa bagus? Sedekah. Masya Allah. Sedekah dalam Islam bagus. Ya. Akan tetapi sedekah yang mereka lakukan ini ternyata maknanya adalah kesyirikan. Ya. Mempersembahkan kepala kerbau untuk dilarung di lautan dengan satu perahu yang dihias. Kemudian itu menjadi ajang wisata yang diundang para wisatawan dari seluruh negeri. untuk menyaksikan. Yang demikian ini malam ya zambihillah. Allah enggak pernah ngizinkan yang seperti itu. Itu enggak datang dari sisi Allah. Allah enggak ngajarkan yang demikian. Ya. Ini termasuk apa? Bahaya yang sangat besar, kebid'ahan dalam hal akidah. 6. Kembali ke sini, kata Syekh Hafizullah, wa taqayyudi bima syara'ahu Allah azza wajal. Ya. Dan ketika kita beragama, hendaknya kita mengikatkan diri kita dengan apa yang Allah syariatkan. Wal ibtida' amma haramahullah. Dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Syirik haram, dosa paling besar. Ya, walaupun manusia menamakannya sedekah. Walaupun manusia menamakannya dengan kalimat yang indah. Tapi itu tidak bisa menghilangkan hakikat dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena itu pertama enggak datang dari sisi Allah. Yang kedua di situ ada ta'zim, pengagungan kepada selain Allah. Ta'zim kepada penghuni pantai selatan. Ya, maka itu perkara yang haram yang harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali ke sini, agama itu adalah apa yang datang dari si Allah. Apa yang dibawa oleh Rasul. Selain itu bukan agama. Gitu ya. Selain itu bukan agama. Qala rahimahullah. Lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, agama itu bukan diletakkan di atas akal-akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Ya. Agama bukan dibangun di atas akal atau dibangun di atas pendapat individu. Laisa din mastahsanahu ar-rijal. Agama itu bukanlah yang dianggap baik oleh manusia. Aurahu atau yang dipegangi oleh pendapat mereka. Fa inna hadza laisa dinallah. Maka ini bukan agama Allah. Hadza dinun nas, ini agamanya buatan manusia. Allazi ahdasu, yang mereka ada-adakan. Amma dinullah subhanahu wa ta'ala fa huwa allazi syara'ahu. Adapun agama Allah adalah agama yang Allah syariatkan. Amma ma ra'ahu rijal bi ara'ihim fa hadza laisa huwa dinullah. Adapun apa yang didasari oleh pendapat manusia, ya, akal-akal manusia, maka itu bukan agama Allah. Wa inna ma huwa din man ra'ahu. Ya, akan tapi itu adalah agama orang yang berpendapat begitu. Fala yunsabu ilallah minad din illa ma syara'ahu Allah 'ala lisani rasulihi alaihi salatu wasalam. Maka tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah satu agama kecuali yang Rasulullah syariatkan, yang beliau syariatkan. Ya, itulah agama. Wa ma syara'ahu ghairuhu la yunsab ilallah. Dan apa yang disyariatkan selain Nabi, dibikin-bikin oleh selain Rasulullah, maka apa? Tidak boleh dinisbatkan itu agama Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga sekarang kadang kita mendapati ada pemikiran Al-Asy'ariyah misalnya. Mereka mengatakan Al-Asy'ariyah ini Allah memiliki sifat cuma 7 aja sifat. Ya. Ada sifat Allah cuma 7, dibatasi 7 saja. Maka yang seperti ini agama yang tidak datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi ini pendapat pribadi Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Seorang dulunya tokoh Mu'tazilah. Terkena bid'ah Mu'tazilah. Kemudian dia menciptakan pemikiran baru yang enggak ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga pemikiran ini kita katakan sebagai al-asyairah. Pemikiran apa? Al-asyairah. Bukan agama Allah. Enggak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena ini ajaran yang dikarang-karang, diada-adakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Walaupun setelah beliau memiliki pemikiran seperti itu, beliau kemudian bertaubat. Beliau meninggalkan ajaran yang dulu dan kembali kepada manhaj as-salaf, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemikirannya yang sudah tersebar seperti di Indonesia, kita katakan itu bukan syariat Islam. Akidah yang mengatakan Allah cuma punya sifat 7 saja, itu bukan ajaran Islam. Ya, sifat Allah itu banyak. Sebagaimana nama Allah itu banyak, dan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama Allah Azza wa Jalla mengandung sifat, dan yang seperti ini menunjukkan sifat Allah itu begitu banyaknya, tidak bisa dibatasi. Ya, sehingga kembali ke sini, pemikiran yang dicetuskan oleh seseorang, maka itu enggak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Jahm bin Safwan misalnya. Jahmiyah, ada kelompok Jahmiyah. Kelompok yang mengatakan Allah Azza wa Jal itu tidak memiliki sifat-sifat. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat-sifat, dan nama-nama Allah itu tidak mengandung sifat. Kosong dari sifat. Dan ini pemikiran bid'ah. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkan yang demikian. Sehingga kita katakan ini bukan pemikiran Islam, ini bukan ajaran Islam, tapi ini adalah pemikiran Jahmiyah. Dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Ya. Jahm bin Safwan, karena dia yang mempopulerkan, karena dia yang menyebarkan pemikiran ini. Sehingga segala yang tidak ada tuntunannya jangan dinisbatkan kepada Allah. Jangan dibilang ini loh agama Allah, jangan. Ya, fa inna ma yunsabu ila man syara'ah, akan tetapi dinisbatkan kepada orang yang mensyariatkan. Wallahu bari'um minhu, Allah berlepas diri darinya. Qala ta'ala am lahum syuraka usyara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihillah. Ya, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang mensyariatkan buat mereka agama baru yang enggak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fadal liman azana Allah yakum. Ya, demikian juga tadi. Ya. Di sana ada kelompok Al-Haruriyah. Apa itu Al-Haruriyah? Salah satu sekte dari sekte Khawarij. Mereka memiliki bid'ah, akidah yang bid'ah, mengatakan pelaku dosa besar kafir, mengatakan orang yang tidak berhukum dan hukum Islam kafir secara mutlak. Ya, jadi mereka dulu tinggal di lembah yang bernama Haruro. Di lembah, sebuah lembah yang namanya Haruro. Ya, jumlah mereka banyak sekali, ribuan. Dalam keadaan mereka memilih pemikiran yang baru yang enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka dijuluki sebagai kaum Haruriyah atau kaum Khawarij. Kenapa? Karena mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin, sehingga dijuluki Khawarij. Karena letaknya di lembah Haruro, maka mereka pemikirannya disebut dengan Haruriyah. Haruriyah, masya Allah. Ya, jangan dinisbatkan kepada ajaran Allah. Tidak boleh dinisbatkan kepada ajaran Allah. Tidak boleh dinisbatkan kepada ajaran Islam. Kenapa? Karena itu ajaran yang bid'ah, yang tidak diada, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Adapun ajaran Islam yang kita pelajari manhaj salaf, yang kita yakini, itu semuanya adalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain yang disebut sebagai As-Sawadul A'zam, kelompok yang paling besar ya dari kalangan Ahlul Haq, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Taib ya Allah alam suhab, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.